Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah qawluhu ta'ala alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira minal ladina hadu yuharrifuna al-kalim an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma' wa layyin u'ara'ina layyin bi'alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na fid wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahum Allahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Baik. Qala Syekh rahimahullah taala hadza dhammun liman utu nasiban minal kitab. Ayat ini berisi tentang celaan yang ditujukan kepada orang-orang yang diberi bagian Alkitab. Khitabnya memang ya kisahnya untuk di apa namanya terkait dengan orang-orang ahlul kitab di masa itu, ini Yahudi dan Nasrani, tapi juga berlaku untuk mereka yang punya sifat seperti ini. Ada juga sebagai tahdir bagi umat ini, bagaimana nanti disebutkan oleh beliau. Ini juga ayat-ayat seperti ini tahdir untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk kaum muslimin yang mereka membaca Al-Quran. Hadza dhammun liman utu nasiban minal kitab wa fi dhimnihi tahdhir ibadihi anil ightirar bihim. Di samping tahdir dalam kandungannya dalam yakni ayat ini juga tersirat tahdir. Allah mentahdir hamba-hambanya yang beriman agar tidak tertipu dengan mereka. Tidak tertipu dengan mereka juga tidak meniru-meniru mereka. Tidak mengikuti langkah atau cara-cara hidup mereka. Wal wuqu' fi asyrakihim. Dan jatuh ke dalam jebakan mereka. Dalam kejahatan yang sama seperti mereka. Fa akhbara annahum fi anfusihim yashtaruna ad-dhalalah. Maka Allah beritakan tentang mereka bahwa mereka orang-orang yang beri kitab yang ini sebelum kita ini, ada diri mereka sendiri di dalam jiwa-jiwa mereka sudah terdapat kecenderungan keinginan yashtaruna ad-dhalalah, suka saking apa namanya semangat dan antusiasnya memilih kesesatan, digambarkan oleh Allah yashtaruna ad-dhalalah, mereka membeli saking senangnya. Kalau kita manusia apa namanya terhadap satu benda atau barang itu ketika ingin senang dengan barang itu kita akan membelinya, mencarinya, berusaha untuk mendapatkannya. Nah, seperti itu mereka orang-orang yang diberi kitab ini. Ai yuhibbunaha mahabbatan 'azimah. Saking cintanya mereka kepada kesesatan itu dengan cinta yang sangat besar. Wa yu'thiruna itharan man yabdhulul mal katsir fi talabi ma yuhibbu, dan mementingkan kesesatan tersebut seperti orang-orang yang membelanjakan harta yang sangat banyak karena mementingkan apa yang mereka cari, karena sesuatu yang mereka cari, yang mereka cintai, yang mereka sangat sukai. Fa yu'thiruna ad-dhalal 'anil huda, mereka lebih mementingkan kesesatan daripada petunjuk. Wal kufra 'alal iman, lebih mementingkan kekafiran daripada keimanan. Wasyaqa 'ala sa'adah, mereka lebih mementingkan kesengsaraan daripada kebahagiaan. Wa ma hadza yuriduna an tadillu sabil, sudah mereka seperti itu juga ingin orang lain, kamu orang-orang yang beriman, kaum muslimin, mereka ingin supaya kamu juga menyimpang, tersesat jalannya. Ini yang sudah terlalu berat kedengkian dan permusuhan di dalam di dalam hati mereka. Nah, dan seperti itu orang-orang Yahud terhadap orang-orang yang beriman. Nah, saking putus asanya juga dari rahmat Allah, nah, maka mereka juga tidak ingin ada orang lain yang selamat. Hendaknya sama seperti mereka mendapatkan laknat. Nah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat, dalam ayat yang lalu yang sudah kita lewat. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah puas, tidak akan pernah lega, tidak akan pernah ridha sampai kamu mengikuti millah mereka. Meniru apa yang mereka perbuat. Meniru jalan hidup mereka, meniru cara beribadah mereka, meniru cara mereka beragama. Dan sangat ingin rusaknya kaum muslimin sebagaimana mereka juga rusak. Dan mereka sangat tahu, sudah mereka pelajari, bahkan mereka juga menghafal hadis-hadis Nabi ya. Sehingga mereka berusaha betul untuk menghancurkan kaum muslimin dari sisi-sisi yang disebutkan. Padahal Rasulullah menyebutkan itu untuk menjadi benteng peringatan supaya kaum muslimin hati-hati. Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha antu sabba alaikum ad-dunya sabban. Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis yang lain, kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Bukan kemiskinan dalam hadis pertama tadi yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi dikhawatirkan oleh Rasulullah dicurahkan dunia ini sehebat-hebatnya. Fatanafasu fiha fa kama tanafasu fiha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Lalu kalian berlomba terhadap dunia tersebut sebagaimana umat terdahulu dan membinasakan kamu perlombaan tersebut dalam urusan dunia sebagaimana telah membinasakan umat. Ini yang difahami betul orang-orang Yahud. Mereka adalah orang yang ahrasun nasi ala hayah, yang sangat antusias, semangat loba terhadap urusan dunia. Dan tahu kehancuran mereka juga karena sifat bakhil, tamak dengan harta. Itu membuat kehancuran mereka. Dan mereka pun ingin. Maka mereka dengan dari sisi urusan keuangan dan segala macam harta dunia, itu yang mereka upayakan untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan juga tentang hal seperti itu untuk kita berhati-hati. Ta'i sa'ad dinar dan yang lain, permisalan-permisalan tentang dunia. Mereka orang-orang ahlu kitab, ahlu Yahud dan Nasara seperti ini. Yuriduna antadilus sabil. Setelah mereka sendiri tersesat, mereka juga menginginkan kaum muslimin menyimpang jalannya dengan berbagai macam cara. Fahum harisun ala idlalikum ghayatal hirs. Mereka sangat betul-betul sangat antusias, sangat bersemangat untuk menyesatkan kaum muslimin. Ghayatal hirs, betul-betul sangat antusias, puncak. Semua dikemas dengan kata-kata yang menarik. Minimalnya kaum muslimin mulai ragu dengan agamanya. Badiluna juhdahum fi dzalik. Ini upaya mereka. Mereka betul-betul curahkan segenap upaya mereka. Dan tidak hanya ini, sekedar mereka mempelajari dengan agama mereka dengan tekun, tapi mereka juga mempelajari. Di antara mereka bukan tidak ada yang hafal Al-Quran, hafal hadis, bahkan di antara mereka sebagiannya terkenal dalam bidang hadis juga, jadikan rujukan. Walakin lamma kana Allah waliyyu ibadihi al-mu'minin wa nasiruhum wa nasirahum bayyana lahum ma istamalu 'alaihi min ad-dhalal wal idlal. Tapi karena Allah adalah wali, pelindung yang mengurusi orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman, dan pembela mereka, penolong mereka, Allah jelaskan kepada orang-orang yang beriman apa yang mereka jalannya. Ini kesesatan dan upaya penyesatan yang ada pada mereka. Walihada qal wa kafa billahi waliyan. Oleh karena itulah Allah berfirman wa kafa billahi waliyan. Cukuplah Allah sebagai wali yang melindungi orang-orang yang beriman. Ya tawalla ahwala ibadihi. Allah yang mengurusi, memantau, mengatur keadaan hamba-hambanya. Wa yaltafu bihim fi jami'i umurihim. Bersikap lembut terhadap semua urusan mereka. Dalam urusan din, dalam urusan dunia. Banyak cara Allah bersikap lembut kepada hambanya. Taufik yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan yang mungkin sebagaimana telah lalu kita pernah cerita. Kadang-kadang mungkin rasa ya, ada agak berat, malas, ataupun jenuh. Digiring hamba yang beriman itu untuk bangkit. Melaksanakan apa yang menjadi keridhaan Allah. Begitu juga sebaliknya. Muncul keinginan ataupun dorongan untuk kepada yang jelek, tapi dengan cara yang sangat halus. Allah tidak ridha kepada kejelekan itu pada hambanya, Allah alihkan dia. Dalam urusan-urusan agama Allah berikan taufik kepada mereka. Itu kelembutan, kelembutan Allah. Begitu juga dalam urusan dunia. Rezeki yang tidak dia sangka-sangka, kemudahan dalam urusan-urusan dunia, ya. Wa yassir lahum ma bihi sa'adatuhum wa falahum. Allah mudahkan untuk mereka hamba-hamba yang beriman itu berbagai sarana yang dengan itu adalah menjadi kebahagiaan dan keberuntungan, keberuntungan mereka dalam urusan dunia dan akhirat. Banyak. Sepertinya dia tidak suka. Yang namanya nafsu manusia ammaratun bisu. Tapi Allah memang menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Digiring oleh Allah. Dari sisi yang mungkin dia mulanya tidak suka. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Yansuruhum ala a'da'ihim. Allah menolong mereka dari musuh-musuh mereka, terhadap musuh-musuh mereka. Wa yubayyinu lahum ma yadharun minhum wa ya'inuhum alaihim. Allah jelaskan kepada hamba-hambanya apa yang mereka takutkan dari musuh-musuh tersebut, dan Allah bantu mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Fa wilayatuhu ta'ala fiha husulul khair wa nasruhu fihi zawal syarr. Jadi wilayah kewalian Allah sebagai wali hamba-hambanya yang beriman itu berarti akan apa namanya menjadi sebab terwujudnya kebaikan, dan nasruhu fihi pembelaan, pertolongan Allah itu berarti zawal asyar, hilangnya kejelekan, hal-hal yang tidak disukai oleh hamba-hamba tersebut. Tsumma bayyana kayfiyata dhalalihim wa inadihim. Setelah itu Allah menjelaskan kayfiyat tentang bagaimana keadaan kesesatan mereka dan penentangan-penentangan mereka. Wa itharihim al-batila 'alal haqq. Sikap mereka yang mengedepankan kebatilan daripada kebenaran. Faqala minal ladina hadu ay al-yahud wa hum ulama'ud dhalal minhum. Ini para ulama kesesatan dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang utu nasiban minal kitab, tokoh-tokohnya. Jadi yang paling terdepan dalam urusan ini, dalam hal kesesatan ini adalah orang Yahud. hadits wala haraj. Nah, mereka lah paling terdepan di dalam kesesatan. Bukan karena mereka jahil, bukan karena mereka tidak tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka dari kumpulan sekian banyak anak. Mereka bisa mengenal anak mereka. Seperti itu mereka mengenal tentang kebenaran ini, tentang Islam, tentang Nabiul Islam, tentang umat ini. Ciri-ciri para sahabat, ciri-ciri umat ini, itu mereka sudah paham. Kemenangan-kemenangan mereka, apa yang menjadi kehancuran mereka, sebab-sebab, itu mereka paham. Mereka orang-orang Yahudi, yuharifun al-kalima an mawadi'ihi, suka merubah-rubah perkataan dari tempat-tempatnya. Tahrif, imma bitaghyiril lafzi awil makna awhuma jami'an. Apakah dengan merubah lafaz atau makna atau dua-duanya sekaligus? Merubah lafaz, apa kata mereka ketika Allah perintahkan, ketika diperintahkan untuk masuk dalam negeri yang dijanjikan kepada mereka? Waqulu hittatun. Apa jawab mereka? Yang mereka ucapkan hinta, taghyirul lafaz. Kemudian taghyirul makna. Dalam bentuk tindakan. Wadkhulul baba sujjada. Apa yang mereka lakukan? Mengesot mereka masuk dalam negeri tersebut. Ini mereka. Bukan merangkak, bukan dengan sujud. Auhuma jami'an, atau kedua-duanya dalam banyak ayat yang lain. Nah, fa min tahrifihim tanzilus sifat allati dzukirat fi kutubihim allati tantabiqu wa la tasduqu illa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala annahu ghairu muradin biha. Di antara bentuknya adalah tahrif mereka. Di antara bentuk tahrif mereka, tanzilu sifat, menempatkan sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat mereka, yang itu tidak bisa diterapkan dan tidak pula sesuai kecuali untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Asungan, ya, untuk antum kalau bisa buka channel Hidayatul Hayara, ini bahas oleh Ustaz Muhammad Hafizahullah. Bentar, ini libur. Sudah sampai penjelasan tentang ciri-ciri umat, ciri-ciri Rasulullah SAW dan umat beliau, ya. Keadaan sahabat beliau, bagaimana ibadah beliau, itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka dahulu. Nah, sampai berapa pertemuan. Nah, itu diulas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab itu. Menurut mereka, sifat-sifat itu tidak tepat untuk Nabi Muhammad. Itu tahrif mereka. Padahal ini dalam kitab itu sendiri, dari ayat-ayat mereka yang satu dengan yang lain kumpulkan dan ciri-ciri keterangan, semuanya menunjuk kepada Rasulullah SAW dan umatnya, para sahabatnya. Nama-nama mereka, walaupun tidak mungkin saraha dalam kitab itu, nama itu adalah Umar atau Ali, seperti nama Nabi Muhammad SAW, Farklid, yang maknanya adalah Muhammad, Ahmad. Ala annahu ghairu muradin biha wa la maqsudin biha, dan bukan itu yang dimaksud, bukan Nabi Muhammad yang dimaksud dengan sifat-sifat tersebut. Bal urida bihi ghairuhu, tapi yang dimaksud adalah selain dia. Enggak ada, enggak mungkin bisa dipaksakan oleh mereka dengan kalimat dan ayat ini, enggak mungkin bisa kepada selain Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Wa kitmanihim dzalik, dan mereka sembunyikan. Kalau itu menunjuk dari kalangan mereka sendiri, itu dianggap Maka mereka mengatakan palsu dari mana? Nah, bahkan penulisan itu sendiri mereka yang kitab mereka sendiri tidak jelas. Nah, fahadha haluhum fil ilmi asyarru halin. Ini hal keadaan mereka dalam ahli ilmu yang merupakan keadaan yang paling buruk. Qallabu fihi al-haqa'iq. Mereka putar balikkan fakta. Wa nazzalu al-haqqa 'ala al-batil. Mereka tempatkan yang hak itu kepada yang batil. Wa jahadu lidzalika al-haq, dan menentang al-haq tersebut. Wa amma haluhum fil amal wal inqiyad fa innahum yaquluna sami'na wa asaina. Itu tadi dalam hal ilmu, dalam hal pengetahuan, pemahaman, i'tiqad, keyakinan. Nah, dalam hal amal dan ketundukan, mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan sami'na wa asaina. Nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Ini mereka. Sami'na qawlaka wa asaina amra. Kami dengar perkataanmu, tapi kami durhakai perintahmu. Kami dengar, tapi enggak mau mengerjakan. Ini yang sering diingatkan oleh Rasulullah. Para salaf ketika turun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saking beratnya, takutnya mereka, fahamnya mereka makna ayat ini, takut. Tidak bisa mengamalkannya, ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana ya Rasulullah? Kami diperintah untuk jihad, berkorban jiwa, raga, harta, sanggup puasa, sanggup bangun malam. Tapi turun ayat ini berat ya Rasulullah. Kalau semua yang melintas dalam pikiran itu dihisab, gimana? Siapa dia yang enggak berpikir dalam sedang sendirian, bahkan sambil mungkin mengetik ataupun menulis ataupun mungkin ngerjain perkakasnya, tanamannya, muncul pikiran-pikiran. Itu kalau dihisab semua, para sahabat merasa berat. Rasulullah mengingatkan ini. Dan itu juga memang termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Jaga semua yang terjaga. Pikiran, loncat-loncatan pikiran, hati, dorongan-dorongan keinginan itu dijaga. Ini kan puasa yang khususil khusus. Puasanya orangnya khususil khusus. Puasa pikirannya dari hal-hal yang jelek. Tidak lagi sekedar puasa menahan lapar dan haus. Sampai mereka menganggap mikir untuk buka dan sahur itu sudah tercela, mengurangi. Qala sam'ai sami'na qawlaka wa asaina amrak wa hadha ghayatul kufri wal inad. Ini puncak kekufuran dan kekeras kepalaan, penentangan. Wasyurut anil inqiyad, menjauh, lari dari ketundukan, sikap tunduk. Wa kadzalika yukhatibuna ar-rasula bi akhbahi qitab wa ab'adihi anil adab. Bahkan mereka juga demikian berdialog dengan Rasulullah SAW dengan cara yang sangat buruk. Tidak sopan. Kalau dalam seharian juga mereka demikian. Bi aqbahi khitabin wa ab'anihi anil adab. Dengan dialog yang sangat buruk dan sangat jauh dari etika sopanan. Fa yaqulun isma ghaira musma. Qasduhum isma minna ghaira musma'in matuhib. Jadi dengarkan dari kami ghair musma'in matuhib, tanpa kami mau mendengarkan apa yang kamu sukai. Bal musma' ma takrah, tanpa mendengarkan apa yang kau sukai. Artinya yang kamu dapatkan dari kami musma'in ma takrah, ini apa yang kamu tidak suka. Isma' ghair musma'in wara'ina, yani qasduhum bidzalika ar-ru'una bil aibi al qabih. Ra'ina juga bisa maknanya perhatikanlah kami, jagalah kami. Tapi yang mereka maukan dengan kalimat ini kejelekan, aib wal khabih, aib yang jelek. Wa yadhunnuna annal al-lafdha lamma kana muhtamilan li ghairi ma aradu minal umur annahu yaruju ala Allahi wa ala rasulihi. Dalam keadaan mereka mengira bahwa satu lafaz ketika mungkin mengandung makna, yakni apa namanya, kemungkinan-kemungkinan makna yang bukan mereka inginkan, ada bisa masuk ke mana-mana, ada dua pengertian, yang satu mungkin cocok dengan yang mereka inginkan, yang lainnya tidak. Nah, itu bisa laris, artinya bisa di apa, kepada Allah dan Rasulnya. Fatawassalu bidzalikal lafz alladzi yalwuna bihi alsinata min at-ta'n fi din. Dengan lafaz-lafaz seperti ini yang punya dua kemungkinan ini, yang bisa sampai kepada Allah, yang bisa kena juga Allah dan Rasulnya, mereka jadikan apa lafaz itu, jadi mereka putar-putar dengan lisan mereka untuk mencela agama. Nah, bertemu kepada dengan Rasulullah SAW, ya, mereka manggil ke Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah, ra'ina. Maksudnya bukan perhatikan, minta dilihat oleh Rasulullah, tapi dengan untuk menyanyi menunjukkan jelek tercelanya beliau. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini yang kita diingatkan, walaupun mungkin itu punya kemungkinan apa namanya, ada kemungkinan yang jauh dan dekat. Ya, bisa maknanya positif, bisa maknanya negatif, kita dilarang. La taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Maknanya kan hampir sama. Nah, tapi ketika dimanfaatkan oleh orang-orang yang jelek ini untuk sesuatu yang tercela, untuk mereka sampai kepada Allah dan Rasulnya, untuk mencela Allah dan Rasulnya, mencela agama, itu kaum muslimin dilarang untuk menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Nah, termasuk juga dalam semua bentuk lafaz-lafaz syariat Al-Qur'an, ya. Kalau apalagi dalam pelajaran akidah, asma wa sifat, ya, beradab dengan apa yang di dalam Al-Qur'an. Qala wal aib lir rasul yalwuna asbihi alsina ta'mila ta'ni fid din wal aib lir rasul, dan dengan maksud juga untuk mencacat, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yasrahu nabidzalika fi ma bainahum. Tapi sesama mereka terang-terangan. Maksudnya adalah untuk mencela. Falihada qala layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Mereka memutar lisan mereka untuk mengecam, mencela agama. Tsumma arsyadahum ila ma huwa khairun lahum min dzalik. Kemudian Allah membimbing mereka, masih mengarahkan mereka untuk kembali ini, kepada yang lebih baik bagi mereka daripada ucapan-ucapan atau sikap-sikap mereka. Juga bagi kaum mukminin. Nah, untuk beradab dengan tuntunan adab Al-Qur'an. Faqala walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Kalau mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, kami mendengar dan kami isma' dan dengarkanlah dan perhatikanlah kami, itu lebih baik bagi mereka dan lebih kokoh, lebih lurus. Wa dhalika lima tadammanahu hadzal kalam min husnil khitab wal adab allaiq fi mukhatabatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cara seperti ini, artinya kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat yang menunjukkan adab yang baik, dialog yang baik, yang layak untuk digunakan berbincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadukhul tahta ta'atillahi wal inqiyad li amri, dan juga masuk dalam lingkup ketaatan kepada Allah dan tunduk kepada perintah-perintah Allah. Wa husni talatuf fi talabihim al ilma, juga talatuf, berlemah lembut yang baik dalam upaya mereka untuk mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisima'i su'alihim, dengan artinya beliau mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Wal i'tina bi amrihim, dan perhatian terhadap urusan mereka. Fahadha walladhi yanbaghi lahum sulukahu. Inilah semestinya mereka harus tempuh. Ini mereka terapkan dalam bersikap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin lamma kanat tiba'a tabai'uhum ghairu zakiyah. Tapi ketika tabiat mereka, watak mereka sudah terbiasa dengan yang jelek terbentuk, ya, tidak suci. A'radu an dzalik, mereka berpaling dari sikap yang semestinya. Watarradahumullahu, maka Allah pun membalas dengan menjauhkan mereka. Bikufrihim wa inadihim, sebabnya adalah karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka, penentangan mereka. Walihada qal walakin la'anahumullahu bikufrihim, akan tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka, ketidakmauan mereka untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada yang mereka beriman kecuali sangat sedikit. Seandainya waktu itu disebutkan dalam riwayat ulama mereka 10 saja beriman, beriman di antara ulama mereka, ahbar mereka beriman, itu akan yang lain akan terikut beriman. Tapi hampir tidak ada yang beriman kecuali segelintir, sangat kurang. Dan kalaupun ada yang berimannya juga bukan dari sebagiannya, bukan dari yang apa namanya seperti Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam itu dikenal memang alimnya, orang alim dan sayyid dari kalangan orang-orang Yahudi, tokoh, putra dari tokoh mereka. Dan ingat ini bagaimana sering kita sebutkan, tidak sejak Islam, yakni sejak Rasulullah tiba di Madinah, sejak dahulu orang-orang Yahudi tidak pernah cinta, tidak pernah suka kepada Islam dan kaum muslimin. Tidak pernah suka kepada Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sampai ke sana bertanya kepada mereka tentang Abdullah bin Salam, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Semoga Allah lindungi dia, jangan sampai masuk Islam. Itu sudah menunjukkan bencinya mereka kepada Islam. Afatu'minuna afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Masih punya ambisi untuk tamak, masih ingin dekat dengan mereka, percaya kepada mereka. Dan antum para talabah masih ingin meniru-niru mereka, kagum dengan mereka. Buang kekaguman itu, buang, jauhkan kegawatnya ini, rasa kagum kepada mereka. Nah, seandainya boleh melaknat orang yang hidup, mereka pantas dilaknat. Bangsa yang paling terkutuk memang, bangsa yang sudah putus asa terhadap rahmat Allah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfirullah.